إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها الناس قوم مسلمين أعزني الله وإياكم رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, la hasada illa fitnataini, tidak ada hasad, tidak ada yang layak untuk kemudian kita memiliki semangat meniru orang tersebut kecuali pada dua golongan umat manusia. Rajulun آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. Yang pertama, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, adalah seorang lelaki yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk harta yang melimpah, kemudian laki-laki tadi menggunakan harta tersebut dia habiskan di jalan kebenaran, wahai kaum muslimin. A'azani Allah wa iyyakum. Wa rajulun ataahu Allahu hikmatan fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dan yang kedua adalah seorang laki-laki yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, pengetahuan tentang agamanya. Fa huwa yaqdi biha, dia pun beramal dengan ilmunya, memutuskan perkara dengan ilmu yang dia miliki. Wa yu'allimuha, kemudian mengajarkan hikmah tersebut, ilmu yang dia miliki, kepada umat manusia. Wahai kaum muslimin, a'azani Allah wa iyyakum, dalam hadis tersebut ada dua golongan yang Rasulullah alaihi salatu wassalam menghendaki kita semua untuk ghibtah kepada mereka, untuk menginginkan diri kita sama dengan salah satu dari dua golongan tadi, wahai kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Golongan yang pertama adalah ghaniyus syakir. Golongan yang pertama adalah hamba yang diberi oleh Allah kelapangan, hamba yang kaya namun pandai mensyukuri nikmat kekayaan yang dimilikinya, wahai kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Yang namanya harta dunia tidak dipungkiri merupakan ujian terberat yang diberikan kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta-harta kalian, anak keturunan kalian adalah fitnah, ujian bagi kalian. Wallahu indahu ajrun azim, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki balasan yang besar bagi siapa saja yang berhasil menghadapi fitnah pada hartanya, fitnah pada anak keturunannya. Rasulullah alaihi salatu wassalam juga menegaskan likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati almal. Masing-masing umat diuji oleh Allah dengan fitnah yang beragam, dan fitnah yang diujikan kepada umatku adalah harta, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bagaimana tidak, tabiat manusia dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan sesungguhnya kalian wahai umat manusia pada dasarnya sangat-sangat mencintai harta dunia dengan kecintaan yang besar, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila seorang hamba diberi ujian dalam bentuk kelapangan harta, sangat mudah baginya untuk melakukan apa saja yang dia inginkan, baik itu ketaatan atau kemaksiatan, baik itu merupakan bentuk peribadatan kepada Allah atau kemungkaran, tergantung pada kondisi hamba tadi, wahai kaum muslimin, a'azani Allahu wa iyyakum. Dan mayoritas umat manusia yang diberi kelapangan harta, mereka justru condong kepada tindakan melampaui batas, condong pada kemaksiatan, condong pada kemungkaran, dikarenakan mudahnya sarana menuju kemungkaran tadi, dikarenakan harta yang dia miliki, wahai kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam memuji seorang hamba yang kaya raya, seorang hamba yang lapang rizkinya, namun pandai mensyukurinya. Dan bahkan Rasulullah alaihi salatu wassalam mengingatkan umatnya untuk meniru hamba yang demikian, dikarenakan hamba tersebut adalah hamba yang langka dijumpai, dikarenakan mayoritas orang-orang yang berharta terjatuh dalam tindakan tughyan wal isyan. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengingatkan kepada sahabat yang mulia Hakim Ibnu Hizam radhiyallahu ta'ala an, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya Hakim, inna hadzal mala khudratun hulwah, wahai Hakim, sesungguhnya harta ini amatlah hijau lagi manis, siapapun ingin memilikinya. Faman akhadahu bisakhawati nafsin burika lahu fih, maka barang siapa yang mengambil harta tadi dengan hati yang bersih, dengan tujuan yang mulia untuk digunakan dalam ketaatan, memenuhi hak dan kewajiban yang harus dia laksanakan, burikalahu fih, maka dia akan diberi barakah pada harta yang dia dapatkan. Waman akhadahu bi isyrafi nafsin, dan barang siapa yang mengambil harta tadi dengan jiwa yang tamak, dengan niatan yang jelek, dengan hawa nafsu, lam yubarak lahu fih, maka tidak akan diberi barakah, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, pada harta yang dia dapatkan, wahai kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Sehingga kepada siapa saja di antara kita yang termasuk agnia, perbanyaklah syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pandai-pandailah kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat harta yang diberikan kepada kita. Jadilah kita, bagi para agnia, orang-orang yang kaya, menjadi orang yang mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, di mana para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, yang mayoritasnya dalam keadaan susah, datang kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang kaya memborong pahala. Mereka bisa melaksanakan solat seperti kami, berpuasa seperti kami, namun mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada para sahabatnya bentuk-bentuk sedekah yang tidak menggunakan harta dalam bentuk takbir, tasbih, tahlil, amar ma'ruf, nahi mungkar dan semisalnya. Dan ternyata amalan tersebut juga didengar oleh para sahabat yang kaya dan mereka pun ikut melaksanakan amalan yang serupa, wahai kaum muslimin azani Allah wa iyakum. Maka kembali para sahabat tersebut datang menemui Rasulullah alaihi salatu wassalam dan Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Itu merupakan fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada hamba yang dikehendakinya. Wahai kaum muslimin a'azzani Allah wa iyakum, pergunakan harta yang kita miliki, harta yang kita gunakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala meridai kita dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hisab yang mudah bagi kita semua yang berharta, wahai kaum muslimin a'azzani Allah wa iyakum. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Ayuhan nas, kaum muslimin a'azzani Allah wa iyakum, golongan yang kedua yang dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang pantas bagi kita semua untuk ghibtah kepada golongan tadi adalah seorang laki-laki yang diberi ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia bisa beramal, memutuskan perkara dengan ilmunya dan mengajarkan ilmu tersebut. Tentunya berbicara tentang ilmu, wahai kaum muslimin a'azzani Allah wa iyakum, akan habis ucapan umat manusia untuk memuji perkara ilmu dan orang-orang yang membawa ilmu. Akan habis tinta-tinta dan lembaran-lembaran kertas untuk menjelaskan bagaimana manfaat ilmu, pentingnya ilmu, kemuliaan ilmu dan orang-orang yang berilmu, wahai kaum muslimin a'azzani Allah wa iyakum. Dikarenakan tidaklah sama keadaan orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Dengan ilmu tersebut seseorang akan dibukakan pintu kebaikan di dunia dan nanti di yaumul kiamah. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka Allah fahamkan hamba tersebut akan urusan agamanya. Namun perlu diingat, wahai para pembawa ilmu, wahai para pemilik ilmu, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, memberikan ancaman yang bukan sekadar ancaman biasa bagi para pembawa ilmu, bagi para pengajar-pengajar ilmu, agar senantiasa menjaga keikhlasan mereka, menjaga niatan mereka dalam ilmu amal dakwah yang mereka laksanakan. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Awwalu man tus'aru bihimun naru yaumal qiyamati thalath." Sesungguhnya tiga golongan manusia yang kali pertama dinyalakan api neraka untuk mengazab mereka adalah tiga golongan, antara lain, wahai kaum muslimin a'azzani Allah wa iyakum, rajulun ta'allama al-ilma wa'allamahu wa qara' al-Qur'an. Seorang laki-laki yang belajar ilmu, mengajarkan ilmu, pandai membaca Al-Qur'an. Fa'utiya bihi, maka dia pun didatangkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'arrafa alaihi ni'amahu, diperlihatkan kepadanya balasan-balasan orang yang berilmu, balasan-balasan para pembaca Al-Quran yang mahir dalam bacaannya. Fa'arrafaha, dia pun merasa dirinya pantas mendapatkannya. Faqala, maka Allah bertanya kepadanya, fama amilta fiha, apa niatanmu, apa tujuanmu, apa yang telah engkau lakukan untuk mendapatkan hal itu semua. Qala, laki-laki tadi menjawab, ta'allamtul ilma wa'allamtuhu waqara'tu fikal Qur'an. Aku mempelajari ilmu, mengajarkannya, dan aku membaca Al-Quran semuanya untukmu ya Allah. Qala, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui tidak bisa ditipu. Allah berfirman, kadzabta, dusta pengakuanmu. Walakinnaka ta'allamtal ilma wa'allamtahu waqara'tal Qur'an liyuqal innahu qari waqadukil. Namun engkau niatanmu dalam belajar, mengajarkan ilmu, membaca Al-Quran semata-mata ingin mendapatkan pujian agar dianggap sebagai seorang alim yang ahli baca Al-Quran, dan engkau mendapatkan pujian tadi. Fa'umiro fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Maka dia pun diseret, ditelungkupkan di atas wajahnya hingga dilemparkan ke dalam kobaran api neraka. Wal'iyadu billah. Maka kaum muslimin a'azani Allah wa iyyakum, bagi siapa saja di antara kita yang berharta, bagi siapa saja di antara kita yang berilmu, ittaqullaha fi amwalikum wa fi ilmikum wa amalikum wa da'watikum. Takutlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam harta kalian, ilmu kalian, amalan kalian, dan dakwah kalian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk golongan hamba-hamba yang pandai bersyukur, baik mensyukuri nikmat harta maupun mensyukuri nikmat ilmu. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.